Mitra bisnis, rasa keadilan banyak masyarakat sering terusik. Ketika mendengar berita ada seorang bapak yang mencuri 2 batang singkong untuk makan anaknya, harus ditahan dan menghadapi sidang pengadilan. Kasus tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara damai, namun tetap membuat pelakunya jera. Di sisi lain, penyidangan kasus-kasus seperti ini yang akhirnya membuat penjara menjadi penuh. Ada yang menyebut, semestinya aparat penegak hukum selektif menentukan kasus yang layak disidang atau tidak. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi hukum Gusti Randa. Mas Gusti, bagaimana komentar Anda? Di dalam hukum itu, ada yang namanya filsafat hukum. Ya, dalam filsafat hukum itu, ada 2 dimensi dalam hukum. Pertama, dimensi keadilan dan dimensi kepastian. Hukum itu berada di sana. Kita juga pengen namanya sebuah dimensi keadilan. Kita juga ingin hukum itu berada di dalam sebuah kepastian. Itulah bagaimana yang namanya peradilan yang harus ujungnya adalah pengadilan. Pengadilan mengacu kepada saat di sana. Yang namanya penyidik itu hanya kepastian hukum. Penyidik, penuntut umum, pokoknya kepastian hukum. Lu mencuri pasalnya ini, lu merampok pasalnya ini, lu menggelapkan pasalnya ini. Sisi kepastiannya. Nah, bagaimana mencari sisi keadilannya? Itulah gunanya pengadilan. Bisa tidak ada pertimbangan kemanusiaan? Dalam kepastian hukum itu, tentu mencari kepastian dengan tidak melanggar yang namanya hak asasi manusia. Kan begitu. Nah, bagaimana penyidik menyikapi ini? Tetapi, kalau ada kasuistis, kasus itu tidak seluruhnya. Ada beberapa kasus yang ternyata dalam menegakkan kepastian hukum, ada kelemahan, ada pelanggaran hak asasi manusia, bukan hukum kepastiannya yang kita berangus, tetapi bagaimana si penyidik, si penegak hukumnya ini yang perlu kita tatar. Kalau sekarang kita mengacu kepada kepastian saja, tentu hukum itu tidak akan adil. Orang merampok 5 miliar dengan orang merampok 500 juta akan sama hukumannya. Kalau hanya kepastian, tapi tentu kita ingin ada sisi keadilan. Di mana sisi keadilan? Diletak di tangan majelis hakim. Nah, itulah hukum. Ada sisi kepastian dan sisi keadilan. Yang kesemuanya itu di bawah hak asasi manusia. Ketiga hal itu bisa diseimbangkan. Bagaimana sekarang kita bermain di 3 ranah itu? Di ranah kepastian, di ranah keadilan, yang semuanya tidak boleh menyimpang dari hak asasi manusia. Artinya apa? Orangnya sekarang. Orangnya harus, pertama, kredibel, capable, dan mumpuni dalam bidang hukum. Memang sulit, Mas. Kita ada proses. Perlu proses waktu menuju ke arah seperti itu. Demikian Gusti Randa. Saya Kiki Wijaya.